aku sayang padamu. Seindah mutiara, sebersih salju. Bila ku usap rambutmu, permata hatiku. Setiap malam tiba, engkau dalam pelukanku. Dengan rembulan terurai, ku rayu dirimu. Setiap malam tiba, sedang nyenyak letihmu. Dengan penuh harum di dalam tidurmu, engkau tersenyum. Betapa cantik wajahmu, permata hati. Betapa cantik wajahmu.